السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, fa'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka majlis yang mulia ini, atas segala nikmat dan karunia yang tak senantiasa Allah limpahkan dan Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita, kunci surga kita ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya kepada kita pada pagi hari ini, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah-rumah Allah untuk mengerjakan sebuah ibadah yang hasilnya merupakan barometer kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan membuat dia paham perihal urusan agamanya. Oleh karena itu ulama menjelaskan, ilmu yang dimiliki oleh seseorang ini merupakan tolak ukur kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanda kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila dia tidak memiliki ilmu agama, maka ini menunjukkan tanda keburukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan ibadah yang mulia ini di tempat yang mulia ini. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan kembali melanjutkan materi tentang keikhlasan. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas noda-noda yang dapat mencemari dan merusak keikhlasan kita. Kita sudah membahas tentang riya, yaitu ketika seseorang beribadah agar dilihat oleh pihak lain, agar dilihat oleh orang lain sehingga orang tersebut mendapatkan pujian dari manusia. Lalu kita telah menjelaskan tentang sum'ah, yaitu saudara dari si riya itu tadi. Yang membedakan sum'ah dengan riya adalah sarana. Apabila riya menggunakan penglihatan, maka sum'ah menggunakan pendengaran. Adapun selebihnya bisa kita katakan sama. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Man yusami illah, man yusami yusami illahu bihi, wa man yura'i yura'i illahu bihi." Barang siapa yang beribadah karena sum'ah agar didengar oleh orang lain sehingga orang lain memuji dia, maka niat buruknya tersebut akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan demikian juga apabila dia beribadah karena riya, maka pada hari kiamat Allah akan pamerkan niat buruknya tersebut di hadapan seluruh mata-mata manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah kita membahas masalah sum'ah, kita juga membahas tentang amal atau beramal ibadah dengan tujuan dunia. Dengan tujuan dunia. Dan kita sudah jelaskan contohnya. Apabila seseorang bersedekah motor agar mendapatkan mobil, seseorang berpuasa untuk diet, seseorang berjihad agar mendapatkan salam, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, maka hukumnya bagaimana jemaah sekalian? Hukumnya atau hukum beribadah dengan tujuan dunia adalah diperinci. Kondisi yang pertama, ketika dia beribadah tidak ada niat yang ada di dalam hatinya kecuali dunia tersebut. Jadi ketika menyambung tali silaturahim, akhirat itu tidak ada di benaknya. Yang ada adalah agar saya membangun jaringan dan saya menjadi kaya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin hartanya diluaskan dan umurnya ditambah dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Seseorang berjihad tidak ada niat untuk mendapatkan surga, tidak ada niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ada agar mendapatkan ghanimah, yang ada hanya mendapatkan salap. Atau salap itu apa jawabannya? Sudah kita bahas kan? Ya. Yang mengangguk apa coba? Apa arti salam? Ketika Nabi SAW bersabda, "Man qatala qatilan falahu salabu." Barang siapa yang mengalahkan, yang membunuh musuh di kancah jihad, maka dia berhak mendapatkan salam. Apa jemaah salam? Ya. Ya, harta yang dibawa oleh musuh tersebut bersama dirinya, itu yang dinamakan salam. Dan itu tidak termasuk ghanimah. Jadi bisa langsung diambil. Itu menjadi hak milik orang yang mengalahkan musuh tersebut. Dan ini kita dibahas dalam kitabul jihad, dalam buku-buku fikih para ulama kita. Kita katakan tidak diperbolehkan. Jadi orang yang sholat subuh agar sehat, agar berolahraga, orang-orang yang berpuasa untuk diet dan sebagainya, maka sekali lagi jemaah sekalian, jadi orang berpuasa hari Senin tetapi yang penting berat badan saya turun dan lain sebagainya, maka kita katakan jemaah sekalian, mereka terkena ke dalam hadis Nabi, firman Allah SWT dalam surat apa? Al-Isra. Iya, bisa Al-Isra ya. Al-Isra ayat 18 juga bisa. Surat Hud yang lebih tepat. Hud ayat 15, ketika Allah SWT mengatakan, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-naar." Barang siapa yang beribadah dan dia hanya mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan sesuai dengan kehendak kami. Jadi tidak seluruhnya juga, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka intinya tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan tempat tinggal di akhirat kelak kecuali neraka. Ya, dalam surat As-Samad, kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma syaa'a liman nurid. Hampir sama, tapi intinya dalam surat Hud ayat 15-16. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia meniatkan akhirat, lalu setelah itu dia meniatkan dunia. Jadi niat sekunder, niat pelengkap. Intinya itu akhirat. Tetapi setelah itu dia mengingat ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia niat berjihad karena Allah. Tetapi setelah itu dia menginginkan juga, apabila saya berhasil mengalahkan musuh, saya juga ingin mengambil salafnya. Maka hal seperti ini boleh apa tidak ya mas kalian? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW menjanjikan sebuah hadiah dunia tertentu, sebuah ganjaran duniawi tertentu bagi orang yang mengamalkan ibadah-ibadah tertentu tersebut, maka itu menunjukkan bahwa orang itu boleh meniatkan hadiah tersebut, boleh meniatkan dunia tersebut, selama tidak dijadikan tujuan utama. Karena kalau tidak boleh diniatkan, maka kontradiksi. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, seperti menjanjikan salaf bagi orang yang berjihad, menjanjikan ghanimah bagi orang yang berjihad, menjanjikan panjang umur bagi orang yang menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya, maka hal itu boleh diniatkan, tapi ingat jangan dijadikan tujuan utama. Dan ini penting. Ada banyak kesalahan dalam masalah ini di masyarakat kita. Dan ini harus diingatkan. Karena kesalahannya bukan kesalahan sederhana. Dan salah satu dalil yang paling jelas juga dalam masalah ini, yaitu hadis Umar bin Khattab. Ketika Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankiluha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu ada niatnya, tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah untuk apa jemaah sekalian? Untuk dunia yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk itu saja. Hijrahnya untuk itu saja. Ini pun juga dalil orang yang hanya berorientasi dunia ketika beribadah, dia tidak mendapatkan akhirat. Dia tidak mendapatkan akhirat. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi sekali lagi, hadis yang paling populer di tengah-tengah umat Islam berbicara juga tentang hukum orang yang beribadah untuk mencari dunia. Hukum beribadah untuk mencari dunia. Dan sekali lagi, perbedaan dunia dengan riya dan sum'ah, kalau dunia itu sekali lagi tidak memusingkan omongan orang atau pujian orang. Mau orang muji atau tidak, yang penting tujuan dunia saya tercapai. Tapi orang yang riya atau sum'ah, yang menjadi tujuannya adalah pujian manusia. pujian manusia. Dia tidak dapat uang sepeser pun selama manusia mengeluh-eluhkan dia, memuji dia, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi orang tersebut. Bisa dipahami? Ya. Dan banyak orang lebih puas apabila dipuji daripada diberikan harta. Jadi lebih puas dipuji apabila daripada diberikan harta. Ada tiba-tiba seperti itu yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Bahkan Al-Imam Syatibi pernah mengatakan, Asyuhrah, perasaan ingin terkenal, ingin dielu-elukan, itu akhiru syai'in nuzulan min qululis salihin. Apa sifat buruk yang terakhir keluar dari hati orang-orang saleh. Jadi sulit sekali untuk dilawan. Jadi sifat terakhir yang keluar dari orang-orang saleh. Ini yang bahaya jemaah sekarang ini, menilai wa yaqu. Dia tidak menginginkan uang, tapi dia menikmati ketika dia dipuji. Sebagai wali Allah misalnya, sebagai orang saleh, sebagai ustadz yang retorikanya luar biasa, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kenikmatan di antara kenikmatan-kenikmatan semu dunia. Intinya demikian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan kita sudah ingatkan bahwa sepantasnya apabila kita berbicara tentang ibadah, kita tidak memasukkan dunia dalam benak kita. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Al-Qaul Al-Mufid. Jadi hukum asalnya ibadah itu jangan melibatkan dunia. Berusaha semaksimal mungkin untuk murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah yang murni 100% kepada Allah, ganjarannya berbeda dengan ibadah yang sudah melibatkan dunia. Walaupun hukumnya boleh, tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Semakin maksimal ikhlas kita, maka akan semakin besar pahala kita. Dan dalilnya kita sudah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Ketika Allah mathalu alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanaabil fii kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudhaa'ifu liman yashaa. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana benih yang menumbuhkan 7 kulir. Ya, kulir itu apa? Ini padi ya. Iya, Pak ya. Ya, 7 kulir. Lalu ketujuh kulir tersebut menghasilkan 100 benih. Berarti totalnya berapa? 700. Itu minimal jemaah sekalian. Dan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa memberikan tambahan keutamaan bagi mereka. Jadi Allah masih bisa memberikan bonus kepada mereka. Dan Al-Imam Muqaddir menjelaskan tambahan dari 700 kebaikan tersebut itu berkaitan dengan keikhlasan seseorang. Semakin maksimal ikhlasnya, maka dia akan mendapatkan tambahan yang maksimal. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Dan jangan khawatir, walaupun dunia tidak ada di benak kita, tetapi kalau kita dapat mengikhlaskan dengan ikhlas yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia pun akan kita raih dan kita genggam dengan genggaman tangan kita. Tidak usah khawatir, karena Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau Allah janji, hambanya tahu atau tidak tahu, maka janjinya itu akan Allah kabulkan. Apabila berkenaan dengan fadailul a'mal, berkenaan dengan keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh karena itu tidak ada syarat mengerjakan ibadah, kita harus paham semua keutamaan-keutamaan ibadah tersebut. Ada syarat seperti itu? Tidak. Yang penting kita tahu ibadah tersebut sesuai dengan sunnah dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Karena sekali lagi Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya hanya karena hambanya tidak tahu Allah menjanjikan hal tersebut. Beda dengan kita. Kita kalau janji kepada orang dan orang itu ternyata lupa dan tidak tahu kesempatannya, itu sudah gak usah dibahas. Kita ganti topik saja. Tapi Allah tidak. Allah kalau sudah janji, hambanya lupa atau tidak, hambanya ingat atau tidak, maka Allah akan berikan keutamaan tersebut. Wallahu ta'ala. Berikutnya hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita akan membahas keutamaan-keutamaan sebuah keikhlasan. Jadi kita masih ada 3 subjudul lagi. Yang pertama keutamaan-keutamaan keikhlasan, yang kedua kiat-kiat meraih keikhlasan, dan yang keempat hal-hal yang dianggap tidak ikhlas ternyata merupakan keikhlasan. Itu 3 hal yang akan kita bahas dalam masalah, atau 3 hal yang belum kita bahas dalam masalah keikhlasan. Dan dengan kita membahas 3 hal itu, maka kita telah menyelesaikan pembahasan tentang keikhlasan. Dan kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan-keutamaan yang akan diraih seorang hamba apabila dapat mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang pertama, keikhlasan akan mengantarkan amalan sunnah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keikhlasan akan mengantarkan amalan sunnah yang kita kerjakan sehingga diterima dan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saya mengatakan amalan sunnah yang kita kerjakan. Artinya amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setiap amalan. Bukan setiap amalan. Tapi keikhlasan hanya berfungsi untuk amalan-amalan sunnah. Artinya sunnah di sini bukan temannya wajib ya. Wah, kalau begitu bagaimana dengan sholat zuhur saya? Enggak diterima dong. Ustaz cuma bilang amalan sunnah saja. Sunnah di sini adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Jadi sunnah yang pertama beda dengan sunnah yang kedua. Antum tahu istilah mustahab apa tidak? Tidak tahu ya? Ya sudah, kita pakai istilah sunnah saja. Kalau tahu istilah mustahab, kita akan bedakan dengan 2 istilah tersebut. Jadi mustahab itu sunnah dalam kacamata fikih. Jadi kalau sunnah dalam kacamata fikih itu nama lainnya adalah mustahab atau nadab, mandub gitu ya. Intinya demikian. Tapi nggak apa-apa. Intinya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, keikhlasan dapat mengantarkan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah mereka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Fal ya'mal amalan shaliha. Hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali ia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya kepada Allah. Jadi jangan melakukan syirik atau kesyirikan dalam setiap ibadah kita. Ulama besar, pakar tafsir dari madzhab Syafi'i yang biasa kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadani rubnal amalil mutaqabbal. Dua hal di atas adalah dua syarat agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal tersebut? La budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah, dan yang kedua amal ibadah kita sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat dan benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami jemaah sekalian di mana betul? Jadi fal ya'mal amalan shaliha, maksudnya ayat ini adalah amalan yang sesuai dengan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu melakukan syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Artinya dia harus mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh terkena noda syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Hadirin sekalian, kalau tidak ada keutamaan yang berbicara tentang keikhlasan kecuali keutamaan yang satu ini, maka sudah cukup bagi kita untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup bagi kita termotivasi agar mengikhlaskan seluruh amal saleh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita mendapatkan gelar yang sangat prestisius, yaitu gelar takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Tolong garis bawahi, hanya innama. Innama itu dalam bahasa Arab artinya pengkhususan. Jadi Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bertakwa. Kita mendapatkan gelar tersebut, gelar yang sangat prestisius di dalam syariat kita. Oleh karena itu Abu Darda pernah mengatakan, la an astayqina annallaha taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau saja aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima satu salatku saja, maka itu lebih aku senangi, lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Jadi kalau aku bisa yakin bahwa Allah telah menerima satu salat saja, gak usah muluk-muluk, satu salat saja, maka itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena kalau Allah sudah menerima amal ibadah kita, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Oleh karena itu Abu Darda mengatakan li annallaha qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kenapa aku berkata demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa, tidak dari yang lain. Ya subhanallah, kalau kita dapat mempersembahkan sebuah amal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima amal tersebut, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Jadi ini penting sekali ya Mas, rahimanillah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada keutamaan kecuali yang satu ini, sudah cukup bagi kita termotivasi. Gimana, kita lanjutkan kajiannya atau tidak? Oh, lanjutkan. Keutamaan yang kedua, keikhlasan dapat memperbanyak pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan dan dapat mendongkrak derajat seorang hamba sehingga tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadahnya tersebut terkesan cukup ringan, secara kasat mata ibadah yang biasa-biasa saja, ibadah yang sepele, tapi apabila kita kerjakan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan memperbesar pahalanya, Allah akan memperbanyak pahalanya, dan Allah akan mengangkat kedudukan seorang hamba sehingga memperoleh kedudukan yang tinggi di sisinya. Walaupun sekali lagi, apabila dia membandingkan ibadah dirinya dengan ibadah temannya, dengan ibadah orang lain, maka dia mendapati ibadah dia itu biasa-biasa saja. Bahkan ibadahnya itu secara kuantitas jauh di bawah orang lain. Tapi dengan keikhlasan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, dia dapat bersaing dengan saudara-saudaranya tersebut. Dengan keikhlasan dia dapat menyamai saudaranya tersebut. Dan dengan keikhlasan dia dapat mengungguli saudara-saudaranya tersebut. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak pernah menyatakan, rubba amalin saghirin tukathiruhu niyyah. Betapa banyak amal ibadah yang kecil, yang sedikit, yang sepele, diperbanyak pahalanya, diperbesar pahalanya karena niatnya yang ikhlas tersebut. Karena niatnya. Jadi betapa banyak amalan kecil diperbesar oleh niatnya, diperbanyak oleh niatnya. Warubba amalin kafirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal-amal yang besar, yang banyak, tapi dikecilkan dan disusutkan oleh niatnya. Bisa dipahami ya mas kalian? Jadi betapa banyak amal ibadah yang kecil, yang sedikit, diperbanyak oleh niatnya tersebut. Apa yang diperbanyak? Pahalanya. Apa yang diperbesar? Keutamaannya. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, warubba amalin kathirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal ibadah yang besar, yang banyak, justru dikecilkan, disusutkan, disedikitkan oleh niatnya. Artinya niatnya bermasalah, akhirnya yang besar itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Dan pernyataan Abdullah bin Mubarak didukung oleh dalil-dalil yang valid. Di antara dalil yang berbicara masalah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 261 yang sudah kita bacakan di atas. Ketika Allah berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Dan Allah akan melipat gandakan dengan perhitungan lebih dari 700 kali lipat tersebut. Jadi sekali lagi ulama menjelaskan 700 kali lipat. Apabila kita bersedekah, itu adalah pahala minimal. Jadi bisa di-markup lagi. Bisa dikembangkan lagi. Bisa diperbanyak lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan dan memaksimalkan keikhlasan yang kita miliki. Maka akan bertambah dan bertambah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pentingnya ikhlas tersebut. Khususnya bagi kita yang ibadahnya itu tidak banyak. Apabila kita bandingkan dengan para ulama kita, para wali-wali Allah yang hidup sebelum kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka sekali lagi jemaah sekalian, ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, marilah kita perkuat keikhlasan kita sehingga ibadah yang sedikit ini dapat dibantu dengan murninya keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Jangan ibadah sudah pas-pasan, niat pun juga pasang surut. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam masalah ini adalah hadis yang cukup populer di tengah-tengah kita, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian menghina para sahabatku. Apa kelanjutannya jemaah sekalian? "Walladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim aw nasifah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, apabila salah seorang dari kalian memiliki atau apabila salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka kalian tidak dapat menyamai infak mereka walaupun satu mud." Jemaah sekalian, satu mud itu gimana sih? Satu mud itu seperti ini, menggabungkan dua telapak tangan. "Au nasifah," atau setengahnya, yaitu satu telapak tangan. Subhanallah, bayangkan berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah mengkalkulasikannya? 1 gram saja 400 ribu sekarang ya sekalian. Itu baru 1 gram. 1 gram itu kan segini kali ya. Ya. Yang punya emas batangan dari Antam itu gimana? Iya segini. 400 ribu. 100 gram itu 40 juta aja mas sekalian. Itu 100 gram. Ini satu gunung Uhud. Tapi yang subhanallah, tidak bisa menyamai infaknya para sahabat. Yang berapa gunung? Hah? Satu mud. Kita tidak berbicara gunung, kita tidak berbicara bukit, tapi satu mud yang sekalian, menggabungkan dua telapak tangan atau satu genggam saja. Ulama menjelaskan hadirin sekalian, rahasia mengapa infaknya para sahabat begitu luar biasa? Karena keikhlasan yang ada di dalam hati mereka ketika berinfak. Karena keimanan yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu sebanyak apapun infak kita, kita tidak mungkin bisa menyamai infaknya para sahabat? Karena keikhlasannya itu berbeda. Karena keikhlasannya berbeda. Oleh karena itu jemaah sekalian, innallaha wa iyyakum, ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa keikhlasan yang kita miliki dapat membuat amal ibadah kita yang kesannya biasa-biasa saja menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita fokuskan untuk memperbaiki keikhlasan kita. Karena tidak setiap kita bisa sholat malam 4 jam misalnya. Tidak setiap kita biasa berpuasa Nabi Daud. Tapi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, karena fisik misalnya, karena sudah tua, tetapi mengikhlaskan niat tidak pandang bulu. Orang yang sudah tua dan orang yang masih muda memiliki kesempatan yang sama untuk mengikhlaskan niat. Seorang ustaz dan pegawai biasa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikhlaskan niat. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan niat-niat kita. Jadi salah satu mengapa para sahabat luar biasa itu karena keikhlasan yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak bisa dikalahkan oleh generasi-generasi berikutnya. Maka tidak heran Nabi mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, orang-orang yang beriman dan hidup pada masaku. Itu para sahabat Nabi SAW. Thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Lalu generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Lalu berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi para sahabat adalah generasi terbaik. Tetapi ada beberapa person, individu di kalangan tabi'in yang ibadahnya itu lebih banyak daripada para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan riwayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Abdullah bin Mas'ud pernah berbicara di hadapan para tabi'in. Beliau mengatakan, antum aktsaru salatan wa siyaman min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian para murid-muridku, para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud adalah tabi'in. Kalian para murid-muridku lebih banyak melakukan salat dan lebih banyak berpuasa dibanding para sahabat. Wa hum kanu khairan minkum. Namun yang menariknya, ternyata para sahabat lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi di hadapan Allah daripada kalian. Para sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud terkejut, lalu bertanya, lima ya Aba Abdurrahman, mengapa bisa demikian wahai Aba Abdurrahman? Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Karena mereka azhadu fid dunya wa arqabu fil akhirah. Mereka lebih zuhud dalam masalah dunia dan lebih cinta akhirat. Lebih cinta akhirat, dan salah satunya cinta akhirat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ikhlas daripada kalian, sehingga mereka lebih mulia daripada kalian. Jadi jemaah sekalian, kalau melihat ada saudara-saudara kita yang Allah memberikan taufik sehingga kuat beribadah, kuat dalam menghafal Quran, kuat dalam berzikir, dan kita tidak diberikan kekuatan tersebut, maka jangan putus asa. Ada pintu lain yang bisa kita masuki sehingga kita tetap bisa bersaing dengan dia, yaitu dengan pintu keikhlasan. Walaupun ibadah kita biasa-biasa saja, walaupun kita bukan seorang ustaz, bukan seorang ulama, bukan seorang tokoh agama, tapi apabila keikhlasan kita luar biasa, maka Allah akan membuat kita memiliki kedudukan tinggi di hadapannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang perlu kita tercermati. Nabi SAW bersabda, rubba ash'ata adbar madfu'in bil abwab law aksama 'ala Allahi la abar. Betapa banyak orang-orang yang rambutnya itu berantakan dan tubuhnya itu dilumuri dengan debu. Artinya penampilannya itu tidak meyakinkan. Penampilannya itu dipandang oleh orang lain dengan sebelah mata. Madfu'in bil abwab. Kalau dia mengetuk pintu rumah kita, kalau dia mengetuk pintu rumah seseorang, maka manusia tidak akan membukakan pintu rumahnya. Kita tidak mau membuka pintu rumahnya. Kenapa? Karena dia bukan orang yang kita segani. Dia orang yang tidak kita kenal dan tidak berharga bagi diri kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aksama Allah la abar. Sekali dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah langsung ijabah. Subhanallah. Mengetuk pintu rumah manusia ditolak, tapi ketika mengetuk pintu langit, Allah ijabah permintaannya. Ulama menjelaskan salah satu alasannya karena kekuatan keikhlasan yang mereka miliki atau orang-orang itu miliki. Kekuatan amalan-amalan hatinya. Walaupun sekali lagi tidak dipandang oleh manusia, tidak dikenal karena kelebihan ibadahnya secara kasat mata, tapi karena hatinya baik. Dan salah satu amalan hati terpenting adalah keikhlasan. Maka sekali berdoa Allah langsung mengijabah. Kalau kita bagaimana jemaah sekalian? Betapa banyak doa-doa kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya kita disegani oleh masyarakat kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi pintu berkompetisi masih terbuka lebar. Setiap kita bisa menjadi yang terbaik. Walaupun sekali lagi ibadah-ibadah anggota badan kita tidak banyak. Kita tidak diberikan fisik yang sanggup melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Tetapi jemaah sekalian, jangan lupakan pintu keikhlasan. Karena dengan ikhlas kita dapat bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, keutamaan yang ketiga, keikhlasan akan mewujudkan cita-cita kita. Maksudnya adalah ketika kita ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan, merealisasikan cita-cita yang kita inginkan. Cita-cita yang kita inginkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ketika salah seorang A'robi atau Badui, A'robi ini adalah orang yang hidup di gurun pasir yang jauh dari peradaban. Kalau di sini itu kita orang kampung yang jauh dari perkotaan, orang hutan. Bukan simpan saya. Artinya orang yang tinggalnya di hutan. orang-orang Badui ini terkenal adalah orang-orang yang polos-polos. Apa adanya. Karena sekali lagi, ya kan seperti orang kampung itu lebih polos daripada orang kota. Orang Badui ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyatakan keislamannya. Dia menyatakan keislamannya. Lalu setelah dia masuk ke dalam agama Islam, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Setelah perang berakhir dan dimenangkan oleh kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah. Dan Nabi memberikan ghanimah kepada seluruh pasukan kaum muslimin yang ikut berperang. Nabi membagikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk bagian A'rabi ini Nabi titipkan kepada salah seorang sahabat beliau untuk diberikan kepada orang Badui ini. Lalu datanglah sahabat Nabi kepada orang Badui tersebut. Lalu disampaikan, ini bagianmu. Orang Badui mengatakan, untuk apa ini? Ini adalah ghanimah yang menjadi hak dan bagianmu. Dan yang memberikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Badui ini datang kepada Nabi SAW, mencari Nabi SAW. Kenapa kira-kira jemaah sekalian? Kurang banyak? Wah, ini sedikit banget. Ongkos capeknya, ongkos keringatnya belum dihitung. Kan begitu kalau kita. Kalau Badui ini tidak. Dia datang kepada Nabi SAW untuk mengembalikan bagiannya. Lalu begitu berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kembalikan bagiannya tersebut dan dia mengatakan, ma ala hadat tabatuka, bukan untuk ini aku mengikuti engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku beriman, aku berislam bukan untuk mendapatkan ini. Dikembalikan oleh badui tersebut. Padahal mengambil ghanimah boleh apa tidak? Boleh. Gak ada masalah, bahkan sahabat-sahabat yang lebih baik daripada dia itu mengambil ghanimah. Tetapi namanya orang Badui, sudah polos, hidupnya sederhana, dia gak mau itu. Dan dia katakan, ma'ala hadza tabatuka, bukan untuk ini aku mengikuti engkau. Untuk apa jemaah sekalian? Orang Badui ini menjelaskan tujuannya. Dia katakan, aku mengikuti dirimu wahai Rasulullah SAW, dan aku berjihad denganmu untuk an urma min hahuna, agar aku terkena tombak musuh dari sini. Jadi dari tenggorokan dan tembus ke belakang. Artinya mati syahid dan aku akan masuk surga. Jadi cita-citanya mengikuti Nabi SAW dan berjihad agar tombak musuh tembus dari tenggorokannya dan masuk dari tenggorokannya dan tembus ke belakang, dan aku mati syahid dan masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Lihat bagaimana Nabi SAW menanggapi. Nabi mengatakan, dan hafalkan hadis ini baik-baik jemaah sekalian, hafalkan redaksi ini. Nabi mengatakan, in tasdukillaha yasdukka, jika engkau jujur dengan Allah, ikhlas dalam mengucapkan tujuan tersebut, Allah akan wujudkan cita-citamu. In tasdukillaha yasdukka, jika engkau jujur, ini bukan basa-basi, ini bukan sok-sokan agar dikatakan pemberani, agar dikatakan loyal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini murni dari hati atau lubuk hati yang paling dalam, maka Allah akan wujudkan cita-citamu. In tasdukillaha yasdukka. Hafalkan redaksi di atas hadirin sekalian. Lalu setelah kejadian itu terjadi, Tidak berapa lama kemudian terjadi peperangan yang berikutnya. Lalu setelah peperangan usai, sebagian sahabat Nabi SAW membopoh jasad seseorang yang telah meninggal dunia. Dan menghadirkan kehadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jasad tersebut adalah jasad orang Badui tersebut. Ketika melihat jasad tersebut, Nabi bertanya, "Ahuwahu, apakah ini orang Badui yang dulu tadi? Yang dulu mengatakan itu kepada diriku?" Kata para sahabat, "Iya ya Rasulullah." Nabi kaget seperti itu. Kenapa? Karena orang Badui tersebut meninggal dengan tombak masuk ke dalam tenggorokannya. Dia meninggal dunia dengan cara yang dia inginkan. Lalu Nabi bersabda, "Sadaqallah fasadaqah." Orang Badui ini jujur dengan Allah ketika mengucapkan cita-citanya. Dan Allah mewujudkan cita-citanya tersebut. Subhanallah jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita punya impian, ketika kita punya cita-cita, tapi sampai detik ini belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus kita evaluasi adalah niat kita. Benarkah karena Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ingin naik haji misalnya, tapi sampai detik ini belum juga kesampaian, evaluasi niat kita tersebut. Karena jangan-jangan ada tendensi-tendensi lain, niat-niat lain yang mencemarkan keikhlasan kita dan lain sebagainya. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, redaksi di atas berlaku umum, baik perkara-perkara ibadah maupun dunia. Kalau kita punya cita-cita dan kita jujur dengan Allah untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, untuk dijadikan sebagai sarana ketaatan kepada Allah SWT, yasduka, Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Karena ini adalah sabda Nabi SAW. Dan saya yakin setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya impian. Oleh karena itu, ketika kita menetapkan hal tersebut sebagai impian kita, jujurlah dengan Allah. Untuk apa kita memilih hal ini? Apakah untuk Allah atau untuk ambisi pribadi kita? Karena kalau memang untuk Allah, maka Nabi mengatakan yasduka. Dan Nabi bersabda bukan dengan hawa nafsu. Manusia yang mengatakan hal ini adalah manusia yang sudah direkomendasikan oleh Allah SWT di awal-awal surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan melalui lisan beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, yakinlah dengan sabda Nabi SAW di atas. Apabila kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mewujudkan cita-cita kita tersebut. Itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, keikhlasan dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Atau dalam redaksi yang lain, keikhlasan dapat membuat Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi setiap para kolektor dosa harus memperhatikan poin yang satu ini. Karena ini salah satu solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu birakiyatin kada yaqtuluhul atash. Pada masa yang lalu, kata Nabi SAW, pada suatu hari ada seekor anjing yang tawaf, yang berjalan mengelilingi sebuah sumur. Seekor anjing tawaf mengelilingi sumur. Wah, ini anjingnya sedang umroh. Tidak, jemaah sekalian. Kenapa dia mengelilingi sumur? Kada yaqtuluhul atash. Dia hampir mati karena kehausan. Artinya sedang menderita rasa haus yang sangat amat parah. Belum minum dari beberapa waktu lamanya. Kada yaqtuluhul atash. Dia hampir dibunuh dengan rasa kehausannya tersebut. Ketika hal itu terjadi, jadi anjing itu mengitari sumur karena tidak punya pilihan. Air itu hanya ada di sumur. Dan anjing itu, feelingnya si anjing itu, nalurnya si anjing, gak bisa buat apa-apa. Nyemplung ke sumur, minum, mati. Sama juga bookan begitu, jemaah sekalian. Kenyang sih kenyang, tapi gak bisa naik lagi. Akhirnya solusinya dia hanya mengitari sumur tersebut. Pemandangan tersebut ternyata diamati oleh id ra'athu bagiyun min baghaya bani Israil. Pemandangan itu diperhatikan, diamati oleh seorang pelacur dari pelacur-pelacur bani Israil. Bukan hanya pezina, jemaah, redaksinya bagi. Bagi itu bukan zania. Zania itu pezina, mungkin dia satu kali dua kali berzina. Tapi kalau bagi itu pelacur, orang yang menjadikan zina sebagai pekerjaannya, alat untuk mencari nafkah. Saya ingin bertanya, ini dosa besar, dosa kecil? Hah? Dosa besar. Lalu apa yang dilakukan wanita tersebut? Fanaza'at muqaha. Lalu wanita itu mencopot sepatunya. Fasaqathu biha. Lalu wanita tersebut masuk ke dalam sumur itu dan mengambil air dengan sepatunya. Lalu dia naik ke atas dan dia memberikan anjing itu minum dari air yang terdapat dalam sepatu dia. Jemaah sekalian, pelacur dulu beda dengan pelacur sekarang. Kalau pelacur sekarang, sepatunya kan hak tinggi ya, dan terbuka. Kalau dulu itu pakai hoof. Hoof itu sepatu boot. Kan begitu. Jadi, wah, mana mungkin? Masa ada sendal yang bisa ngambil air seperti itu? Tidak. Jangan menganalogikan dengan apa yang kita ketahui sekarang. Kondisinya berbeda. Sepatunya pun juga berbeda. Jadi sepatu boot, tahu sepatu boot ya? Jadi diambil situ, kan airnya lumayan tuh. Jadi dinaik lagi dan dia berikan kepada anjing itu. Apa ganjarannya, jemaah sekalian? فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, atau maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wanita ini mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yaitu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa besarnya, itu bukan karena sebatas memberikan air kepada anjing, tetapi disebabkan oleh niat yang ada di dalam hatinya. Jadi jangan salah paham jemaah sekalian ya. Oh, Ustaz, saya mau berzina saja. Tetangga saya kebetulan punya anjing. Setiap pagi saya beri air saja dia. Kalau perlu susu sekali-sekali. Nah, ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena dia memberikan air itu untuk berzina. Sedangkan hadis ini menunjukkan keikhlasan wanita tersebut dalam memberikan minum kepada anjing tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi yang ditolongnya itu anjing, bukan manusia. Sekeren-keren anjing tidak mungkin mengucapkan jazakillah khairan, syukran. Tidak bisa mentraktir makan. Wah, tidak bisa, anjing. Sudah enggak ada pabrik sama sekali. Beda dengan apabila kita tolong orang. Dia akan merasa utang budi dan kita bisa nuntut ke dia. Kita bisa meminta bantuan kepada dia jika kita memerlukan bantuan oleh orang tersebut. Tapi anjing tidak. Yang kedua, ketika dia melakukan hal tersebut, tidak ada saksi mata. Tidak ada saksi mata. Loh, kok Rasulullah bisa tahu, Pak? Rasulullah tahu dari wahyu. Karena kisah ini pada zaman Bani Israel, bukan pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan pada saat hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada saksi mata. Jadi lihat, melakukan hal ini bukan untuk mengharumkan nama dia, memutihkan nama dia yang telah tercemar misalnya karena pelacur nih, saya tolong anjing. Tidak, karena tidak ada siapapun di sana. Subhanallah. Dan yang ketiga, apa yang dia lakukan walaupun terkesan sederhana tetapi bukan perkara yang mudah, yaitu masuk ke dalam sumur. Kira-kira ibu-ibu mau gak yang ada di sini masuk ke dalam sumur untuk seekor anjing aja? Waduh, yang mati saya Pak Ustaz. Kan begitu ya. Masuk ke dalam sumur dan keluar lagi bukan perkara mudah bagi seorang perempuan. Tapi karena niatnya yang ikhlas ingin menolong anjing tersebut, dia beranikan diri untuk masuk ke sumur, lalu bangkit atau naik kembali dan memberikan air kepada anjing tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah wa iyyakum, dari hadis yang mulia ini ulama menggariskan sebuah hukum bahwa keikhlasan dapat membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kecuali tentu saja dosa syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, ikhlaskan niat sehingga secara otomatis Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdosa. Setiap saat kita berdosa. Bahkan hari Minggu yang notabene hari libur pun kita ikut berdosa. Jadi dosa itu tidak punya hari libur. Tidak ada cuti nasional untuk dosa. Tidak ada cuti bersama untuk dosa. Besok ada cuti bersama, tapi tidak berlaku untuk dosa. Berlaku apa tidak? Tidak. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan dosa. Bayangkan ya mas kalian, malamnya tidur jam 2 karena ngobrol, bangun-bangun jam 7 pagi, ketika membuka mata dosa. Iya enggak? Ini belum ngapa-ngapain nih, belum bicara, belum SMS, belum BBM-an, baru buka mata saja dosa. Kenapa? Karena dia lalai dalam bangun sholat subuh, menghabiskan waktu tidurnya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita banyak melakukan dosa. Oleh karena itu hendaklah kita memikirkan bagaimana menyikapi dosa-dosa kita, dan salah satunya ikhlaskan niat kita ketika kita beramal saleh, sehingga dengan keikhlasan tersebut dosa-dosa itu akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Keutamaan berikutnya, keikhlasan akan menjaga dan membentengi diri kita pada saat kita berhadapan dengan fitnah, pada saat kita digoda oleh syaitan dengan godaan yang sangat amat berat. Jadi orang yang ikhlas, maka dia akan kokoh ketika badai fitnah itu datang. Ketika godaan syaitan sedang dahsyat-dahsyatnya, orang yang ikhlas dia akan menghadapinya dengan sukses. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila kita merasa kita gampang terbawa arus fitnah, maka salah satu yang harus kita cek adalah keikhlasan kita. Kalau kita merasa gampang digoda oleh syaitan, maka yang harus kita cek salah satunya adalah keikhlasan kita. Kenapa? Karena orang yang ikhlas akan terbentengi dari godaan syaitan. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan demikian bukan saya. Bahkan yang pertama kali mengatakan demikian bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mengatakan demikian adalah syaitan itu sendiri. Iblis itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 82 dan 83. Apa kata iblis? Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Iblis bersumpah dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis katakan, demi engkau, demi kekuasaan dan demi kemuliaan engkau wahai Allah, aku akan menggoda mereka semuanya. Aku akan buat mereka tersesat. Aku akan buat mereka terbawa arus fitnah. Semuanya tanpa terkecuali dalam ayat ini. Artinya secara hukum asal semua berusaha digoda oleh Allah. Semoga semua berusaha digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Lalu setelah memberikan hukum umum ini, iblis memberikan pengecualian. Di ayat berikutnya dia mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang tidak bisa saya goda. Jadi keikhlasan akan memberikan akan memberikan imunitas pada tubuh kita sehingga kita tidak tergoda syaitan. Jadi ini penting jemaah sekalian. Jadi kalau ingin mengimunisasi tubuh kita atau anak-anak kita, bukan hanya dari penyakit-penyakit fisik saja, dari syaitan itu juga penting. Dan caranya adalah dengan keikhlasan. Jadi syaitan sendiri yang terus terang. Bahkan syaitan pakai sumpah lagi. Dan sumpahnya syaitan pakai kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setan aja kalau sumpah itu pakai Allah, bersumpah dengan kemuliaan Allah. Artinya ini bukan perkara yang main-main lagi. Dan dia buktikan sendiri betapa banyak korban berjatuhan karena tipu daya dia. Tapi dia ingatkan orang-orang yang tidak bisa saya ganggu dan saya goda adalah orang-orang yang ikhlas. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi, apabila kita merasa sulit sekali melawan godaan syaitan, maka cek hati kita, sudah ikhlaskah kita selama ini? Karena sekali lagi, syaitan yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Itu dalil yang pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dalil yang kedua, kisah yang sudah kita ketahui bersama, yaitu kisah Nabi Yusuf. Dalam ayat ke-24, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan saat-saat genting tersebut, Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika sekali lagi tirai-tirai telah tertutup, pintu telah dikunci, yang ada di ruangan tersebut hanya Yusuf dan istri dari Aziz. Coba yang sekalian, berhadapan dengan wanita cantik yang menginginkan diri Nabi Yusuf. Bukan Yusuf yang cari, bukan Yusuf yang mengejar-ngejar, bukan Nabi Yusuf yang melakukan pendekatan, PDKT kata orang kita bilang. Tapi wanita itu yang berusaha untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Coba bayangkan ya mas kalian, kalau kita yang ada di posisi seperti itu, bisa tegar apa tidak? Wanita cantik, dia yang mengejar kita, dan dia sudah berhias dengan semaksimal mungkin untuk menggoda keimanan kita. Dan yang menariknya jemaah sekalian, Allah mengatakan apa? Walaqad hammat bihi. Wanita itu sangat tertarik dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Dan dalam lubuk hati Nabi Yusuf pun juga tertarik. Walaupun sebagian ahli tafsir berusaha melemahkan tafsir ini. Mereka mengatakan tidak mungkin Nabi Yusuf itu bisa tertarik dengan dia. Tapi yang rajih, hamma biha adalah sesuai dengan redaksi bahasa Arab, dalam hati kecil Nabi Yusuf pun juga tertarik dengan wanita tersebut. Dan ini fitrah. Laki-laki normal tertarik. Normal pak ya? Iya. Subhanallah. Tapi yang membedakan Nabi Yusuf dengan kita apa? Laula ro'a burha rabbi kadhalika liyasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Kalau saja Allah kadzalika linasrifa, kalau saja kami tidak memalingkan perhatian dia, kami tidak menjaga dia dari su'wal fahsya, dari perbuatan keji dan mungkar, maka Nabi Yusuf sudah jatuh ke dalam fitnah tersebut. Tapi Allah jaga Nabi Yusuf. Kenapa Allah jaga? Alasannya Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena Nabi Yusuf adalah salah satu hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi Allah jaga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Allah jaga agar Nabi Yusuf bisa istiqomah di detik-detik yang sangat menegangkan tersebut. Dan sangat sulit jemaah sekalian. Tidak setiap orang bisa seperti itu. Tidak setiap orang bisa seperti itu. Sekali lagi, tidak ada siapa-siapa. Dia yang cari. Kalaupun terjadi, antum tidak perlu memikirkan bagaimana alasannya. Karena wanita itu yang mulai, dan dia akan berusaha melindungi antum. Tetapi orang yang ikhlas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat fitnah itu mengancam kita dengan sangat keras. Dan sebab Allah menjaga itu karena Nabi Yusuf adalah salah seorang hambanya yang ikhlas kepadanya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, keikhlasan akan membentengi kita dari segala fitnah, akan membentengi kita dari godaan syaitan, walaupun godaan yang sangat berat seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Terima kasih. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Nabi mengatakan ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar, yang lebih parah atas diri seorang laki-laki dibanding wanita. Tapi apabila orang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu menjalaninya dan melewati fitnah itu dengan keistiqomahan, dengan baik, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu adalah keutamaan yang keberapa? Kelima. Keutamaan yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dan pada materi ini, keikhlasan akan menuntun kita sehingga kita menutup lembaran kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita meninggal dengan husnul khatimah. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tergelincir di detik-detik terakhir. Dan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Karena intinya tolak ukurnya, barometernya adalah kondisi kita pada saat menyentuh garis finish. Yaitu ketika nafas itu kita hembuskan untuk terakhir kalinya. Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya, tergantung finishnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi kalau finishnya baik, maka insyaallah baik. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang hakiki, takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu caranya adalah dengan menjaga keikhlasan di dalam setiap langkah kita di dunia ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat besar yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiku alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli nar fayadakulaha. Demi Allah, kata Nabi SAW, Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengisi kehidupannya dengan mengerjakan perbuatan dan amal ahli surga sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitab Allah berkata lain, didahului dengan kitab. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Pada detik-detik menentukan tersebut, detik-detik terakhir kehidupannya, dia terjatuh. Dia mengerjakan amalan-amalan penduduk api neraka. Fayadahulaha. Lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tersungkur di detik-detik terakhir kehidupan kita. Seperti pelari jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lari maraton. Dia sudah memimpin di depan. Dan jarak antara dia dan pelari kedua mungkin 1 menit. Tiba-tiba 50 meter menuju garis finish, kakinya kram. Ini olimpiade misalnya. Kakinya kram dan dia langsung jatuh di situ. Tidak bisa bangkit. Kira-kira nyesek apa tidak jemaah sekalian? Subhanallah. Itu masih mending. Tidak juara olimpiade. Ini masuk neraka jemaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Masuk neraka. Saya yakin banyak di antara kita yang bertanya, mengapa dia tersungkur di detik-detik terakhir? Padahal kehidupannya telah dia isi dengan amal ibadah. Dia tidak amal ibadah. Amalan penduduk surga itu apa? Amal ibadah yang sesuai dengan sunnah. Jadi jemaah sekalian, hadis ini itu untuk orang-orang yang sudah komitmen dengan sunnah. Iya apa tidak? Orang yang mengerjakan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya, orang yang mengerjakan bid'ah misalnya, masuk tidak ke dalam hadis ini? Tidak. Karena bid'ah itu amalan ahli surga apa neraka? Neraka. Nabi mengatakan ahli surga, artinya orang yang sudah komitmen dengan sunnah. Mengapa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Jawabannya atau diantara sebab utamanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan fima yabdu linnas. Orang ini mengerjakan amalan ahli surga hanya ketika di hadapan manusia saja. Riya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hukumannya Allah buat dia tersungkur di detik-detik terakhir kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik ya sekalian. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan di awal materi kita, masalah keikhlasan adalah materi yang harus dibahas oleh orang-orang yang sesuai dengan sunnah. Orang yang sudah komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling berhak membahas tentang keikhlasan, yang paling butuh tentang keikhlasan adalah orang-orang yang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena inilah satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala apabila amalnya sudah sesuai dengan sunnah. Kalau orang yang melakukan ritual ibadah yang tidak ada contohnya, maka enggak perlu keikhlasan. Ikhlas enggak ikhlas amal ibadahnya diterima apa tidak? Tidak diterima. Mau ikhlasnya mantap, tidak diterima. Oleh karena itu jemaah sekalian, perhatikan masalah ini. Jangan remehkan. Saya ini sudah ngaji 20 tahun, masa materinya ikhlas lagi? Ya akhi, siapa yang jamin diri kita bisa menghembuskan nafas kita dengan baik? Dan Nabi mengatakan fima yadulin nas, ternyata selama ini itu hanya sandiwara belaka. Dia berpenampilan sesuai dengan sunnah, dia sholat sesuai dengan sunnah, dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang menjelaskan sunnah, ternyata hanya di hadapan manusia saja untuk dipuji manusia, agar diakui oleh manusia. Oh, dia itu dekat dengan ustaz-ustaz. Oh, dia itu kalau datang itu di saf terdepan. Wah, ini yang saf terdepan ini bahaya. Dan di belakang, wah, di belakang juga kena. Intinya tidak ada di antara kita yang aman, jemaah sekalian, yang berbicara, yang mendengarkan, sama-sama berpotensi masuk ke dalam hadis ini. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita mempelajari keikhlasan, kita berusaha amalkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan hati dalam beristiqomah di atas jalannya. Jadi sekali lagi ini penting, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Agar kita bisa tetap istiqamah dan bernostalgia di surga kelak. Dan subhanallah, saya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya pernah kenal seseorang. Dan saya sangat, bukan pernah kenal lagi, saya sangat kenal orang ini. Semoga Allah memaafkan diri kita semua dan diri orang tersebut. Orang ini adalah semenjak mudanya itu sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan keislaman. Kegiatan-kegiatan keislaman. Tahun 90-an itu beliau kalau tidak salah ya sudah mengenal Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan ustaz-ustaz yang lain. Itu sudah berusaha mengikuti sunnah. Dan dia menikahi seorang wanita pada tahun 90-an itu sudah berjilbaber. Dan itu jarang sekali. Tahun 90-an awal-awal wanita pakai jilbab panjang itu bunda ditemui apa tidak? Tidak. Istrinya sudah. Dan semua masyarakatnya mengatakan bahwa ini adalah pasangan yang sangat islami, pasangan ideal. Dan orang ini disukai oleh masyarakatnya, sampai masyarakat yang non muslim pun senang dengan orang ini. Ketika terjadi krisis moneter tahun 98 ya, usahanya itu jatuh. Dan dia memiliki masalah baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Dan setelah itu sekali lagi imannya atau penampilannya langsung berubah. Akhirnya dia mogok bicara, jemaah sekalian. Puasa bicara. Selama kurang lebih 2 tahun. Enggak bicara 2 tahun. Antum bisa seperti itu? 2 tahun enggak berbicara. Berhenti sampai sini? Tidak, jemaah sekalian. Lalu setelah itu dia puasa sholat. Tidak sholat. Subhanallah. Tidak sholat. Tidak mau sholat lagi. Dan beberapa waktu kemudian meninggal dengan gantung diri. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan saya tahu mendengar orang tersebut. Bayangkan jemaah sekalian, di waktu mudanya dielulukan, diyakini bahwa dia sangat idealis, tetapi mati dengan gantung diri. Jadi jemaah sekalian, dan tidak sholat. Tidak salah. Masallallahu salamu wal afiyah. Jadi tidak ada jaminan, jemaah sekalian. tidak ada alasan untuk kita berbangga diri. Tidak ada alasan untuk kita memusungkan dada kita di hadapan orang lain. Tapi yang ada adalah semangat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Semangat untuk menjaga keikhlasan. Karena sekali lagi, dengan keikhlasan inilah Allah akan menjaga keistiqomahan kita sampai kita memejamkan mata kita untuk selama-lamanya di muka bumi ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, inilah beberapa keutamaan keikhlasan yang saya harapkan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin sekalian. Yang pertama, bahwa keikhlasan akan menuntun atau akan membawa amal sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, keikhlasan akan memperbesar pahala serta keutamaan amal ibadah kita. Walaupun secara kasat mata itu sepele, walaupun secara kasat mata itu biasa-biasa saja, tapi apabila keikhlasan kita luar biasa, maka yang biasa itu akan bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan juga akan mendongkrak kedudukan seorang hamba sehingga menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga apa jemaah sekalian? Ya. Iya, keikhlasan akan mewujudkan cita-cita yang kita inginkan dan impi-impikan. Yang berikutnya, keikhlasan akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita, atau akan membuat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan berikutnya, keikhlasan akan membentengi kita dari godaan syaitan. Karena syaitan yang mengaku sendiri dia tidak bisa menembus benteng orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu. Dan yang terakhir, keikhlasan akan menuntun kita sehingga kita bisa menutup lembaran-lembaran kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kondisi kita ketika kita menutup kehidupan kita di dunia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan besok insyaallah ta'ala kita akan membahas kiat-kiat ikhlas dan amalan-amalan yang dianggap tidak ikhlas padahal ikhlas. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah diperbolehkan berusaha menjadi orang yang saleh untuk memperoleh ridho dan surga Allah, namun juga berniat agar memperoleh istri yang saleha? Gimana menurut antum jawabannya? Boleh tidak? Saya ulang ya, apakah diperbolehkan berusaha menjadi orang yang saleh untuk memperoleh ridho dan surga Allah, namun juga berniat agar memperoleh istri yang saleha? Yang pertama, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jawabannya boleh apa tidak? Boleh. Sekali lagi, diniatkan setelah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita menjelaskan bahwa salah satu usaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang saleh atau saleha yaitu dengan mensolehkan diri sendiri. Ini penting. Kenapa? Karena Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin. Sesungguhnya yang salehah itu ya untuk ya saleh. Yang baik untuk yang baik. Jadi yang baik itu pasangannya yang baik. Dan salah satu tafsir dari ayat tersebut adalah wanita yang saleh untuk laki-laki yang saleh. Jadi wanita yang salehah untuk laki-laki yang saleh, dan laki-laki yang saleh untuk wanita yang saleh. Itu dalam surat An-Nur ya. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, oleh karena itu nasihat dari beberapa para ulama kita, ketika ada seseorang pemuda yang menanyakan bagaimana kiat-kiat, tips-tips untuk mendapatkan istri yang salehah, maka nasihat mereka, jadilah Anda orang yang saleh. Jadi Anda harus menjadi orang yang saleh. Kenapa? Karena orang yang saleh itu insyaallah secara umum, kaidah umum, jodohnya adalah wanita yang yang salehah. Kenapa Nabi SAW bersabda jemaah sekalian, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berbaris. Maksudnya apa? Nabi mengatakan bahwa ruh itu akan berkumpul dengan ruh yang setipe dan akan berpisah dengan ruh yang beda tipenya. Iya tidak jemaah sekalian? Begitu juga kita. Kita itu cocok karena misalnya persamaan hobi, persamaan visi dan misi. Oleh karena itu orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan cocok bila dipertemukan dengan wanita yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menghidupkan sunnah Nabi SAW maka dia akan cocok dan ketemu dengan wanita yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita kan sendiri. Oleh karena itu artis pasangannya artis juga. Kan begitu jemaah sekalian? Iya. Saya belum pernah lihat ada artis dapat suami itu ulama, ahli hadis misalnya. Tidak ada sejarahnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Syekh bin bagaimana kabar istri Anda? Oh, istri saya lagi konser. Enggak ada ceritanya Syekh bilang seperti itu. Jadi sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tidak ada masalah. Dan justru sebaliknya salah satu trik atau tips kiat yang dijelaskan para ulama kita agar kita mendapatkan pasangan yang saleha, kita menjadikan diri kita saleh terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah orang yang akhir hayatnya su'ul khatimah masih ada harapan masuk surga? Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jawabannya diperinci. Tergantung apa dosanya, apa lubangnya yang membuat dia tersandung. Kalau lubangnya syirkul akbar, kalau dia mengerjakan syirik besar di akhir kehidupannya, maka tidak, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik apabila pelakunya belum bertobat ketika dia meninggal dunia, dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, apabila dosa yang dia kerjakan di akhir-akhir hayatnya atau ketika su'ul khatimah itu syirik, maka sekali lagi kita katakan dengan firman Allah di atas. Adapun jika dosanya bukan dosa syirik besar, dosanya bukan syirik besar, maka kita katakan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah inginkan Allah ampuni dan langsung masuk ke dalam surga, dan apabila Allah inginkan Allah azab sesuai dengan dosanya, tidak Allah zalimi di akhirat. Bisa dipahami? Kecuali syirik kecil. Syirik kecil terjadi perdebatan di kalangan para ulama kita, apakah dosa syirik kecil yang belum dihapuskan dengan taubat pelakunya pada saat di dunia bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu, bukan bisa ya, mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan langsung masuk ke dalam surga, atau harus menjalani azab terlebih dahulu. Bisa dipahami? Jadi kalau syirik kecil ulama khilaf apakah masuk ke dalam surat An-Nisa ayat 116 di atas apa tidak. Surat An-Nisa 116 adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa lain yang levelnya di bawah dosa syirik. Nah, ulama khilaf apakah syirik kecil masuk ke dalam syirik di atas apa tidak? Kalau masuk maka dimaafkan apa tidak? Tidak dimaafkan. Tapi tidak kekal di api neraka. Intinya diazab di api neraka. Tapi kalau masuk ke dalam ayat tersebut, maka tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Dan kalau Allah tidak mau, Allah azab. Sesuai dengan kesyirikan kecil tersebut. Bisa dipahami jemaah sekalian? Iya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merojihkan bahwa syirik kecil termasuk ayat di atas, termasuk kesyirikan di atas. Oleh karena itu madzhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa syirik kecil tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat apabila pelakunya belum bertaubat. Oleh karena jangan diremehkan masalah riya, masalah sum'ah, karena dikhilaf oleh para ulama kita. Bahkan ulama sekaliber Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin saja itu tawakuf dalam masalah ini. Tidak memberikan fatwa dalam masalah ini. Artinya beliau memilih diam karena tidak berani merojihkan. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid. Wallahu taala a'lam. Jadi sekali lagi masalahnya itu diperinci. Pertanyaan yang pertama, bolehkah terpacu beramal karena melihat amal orang lain? Yang kedua, bagaimana caranya agar ibadah kita ikhlas tidak terpengaruh anggapan orang lain terkait orang lain menganggap kita orang yang religius? Kejadian ini karena penampilan kita yang berbeda sehingga orang-orang menganggap kita sebagai orang yang religius. Yang pertama, jemaah sekalian, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jawaban yang pertama, bolehkah terpacu beramal karena melihat amal orang lain? Saya akan menjawab secara singkat karena ini materi untuk pekan depan. Bulan depan. Jawabannya boleh. Jadi boleh. Adapun perinciannya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, bagaimana cara agar ibadah kita ikhlas tidak pernah anggapan lain ya yang mengatakan diri kita religius. Yang pertama, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Yang pertama kita harus memperhatikan penampilan kita. Jangan sampai memakai libasus syuhrah. Karena Nabi mengatakan barang saya memakai libasus syuhrah, pakaian yang membuat dia terkenal di tengah-tengah masyarakatnya, maka Allah akan memakaikan pakaian dari api neraka. Kalau tidak salah hadis riwayat Abu Dawud ya. Mohon dicek lagi nanti. Dan ulama menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Uthaymin dan lain sebagainya, bahwa libasus syuhrah, sekali lagi, pakaian yang membuat dia terkenal. Pakaian yang membuat dia terkenal. Kecuali memang diwajibkan oleh syariat. Contohnya misalnya seorang wanita di tengah-tengah lingkungan yang tidak pakai jilbab. Pakai jilbab apa tidak? Pakai jilbab karena itu disyariatkan oleh syariat. Tapi ini tidak disyariatkan lalu dia memilih pakai pakaian tersebut dan dia menjadi terkenal. Oleh karena itu kita hindari libasus syuhrah. Dan saya ingatkan sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum bahwa masalah pakaian sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarhul Mumkin, dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Hadyu Thawb, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadil Ma'ad bahwa pakaian yang sesuai dengan sunnah disesuaikan dengan pakaian masyarakat setempat selama tidak diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi disesuaikan dengan pakaian setempat. Dan ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Bahkan di satu kota pun berbeda-beda. Kalau kita sudah misalnya di sebuah tempat terbiasa dengan pakaian yang ke timur-timur tengahan, maka tidak masalah pakai hal seperti itu. Oleh karena itu, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, hal yang kurang tepat adalah apabila seseorang belajar di Timur Tengah, lalu dia pulang ke tanah airnya dan memakai pakaian Timur Tengah di masyarakatnya yang tidak terbiasa dengan pakaian seperti itu. Sekali lagi, yang tidak terbiasa memakai pakaian seperti itu. Sekali lagi, berbeda-beda. Ada di sebuah kampung yang kalau misalnya sholat, orang itu terbiasa pakai sarung. Oleh karena itu, mari kita pakai sarung apabila kesana. Tapi di tempat lain, sudah biasa pakai celana panjang. Maka kita bisa pakai celana panjang di tempat seperti intinya disesuaikan sehingga kita tidak berbeda sendiri dengan masyarakat kita. Dan sekali lagi, ini adalah penjelasan para ulama kita dan nama-namanya sudah saya jelaskan tadi, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lalu Syekh Bakar Abu Zaid, Ibnu Aqil, dan lain sebagainya, yang menyatakan bahwa sunnah dalam berpakaian adalah mengikuti masyarakat setempat selama tidak haram. Sekali lagi, selama tidak haram atau bertentangan dengan syariat. Kecuali jamaah sekalian, tokoh agama, seorang ulama, seorang pak kiai, seorang ustadz, maka terjadi khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan boleh berbeda karena dia tokoh. Dan salah satu ulama yang mengusung pendapat ini adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, tetap mengikuti pakaian masyarakat setempat. Dan yang salah seorang ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya katakan jemaah sekalian, masalah yang kedua ini, yang terakhir ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Masalah perbedaan pendapat yang sifatnya ijtihadiyah. Perbedaan yang kuat yang terjadi sesama ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ketika kita merujukkan salah satu pendapat, tidak ada konsekuensi logis kita mencela pendapat yang lain. Karena dalam masalah ini adalah masalah yang bisa dan patut ditoleransikan. Oleh karena itu, wallahu ta'alam, apabila saya ditanya tentang masalah yang kedua, yang rajih adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu sesuai dengan masyarakat setempat. Kenapa? Karena dalilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cukup kuat. Beliau mengatakan, mari kita lihat Nabi SAW. Nabi SAW memakai pakaian yang tidak berbeda dengan para sahabatnya. Kan begitu, iya apa tidak? Bahkan dalam sebuah riwayat ada seseorang yang mencari Nabi SAW dan beliau tidak bisa menemukan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena penampilannya sama semua. Tidak ada perbedaan. Beliau tidak memakai mahkota. Beliau tidak memakai hal-hal yang membedakan antara beliau dengan para sahabat. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan orang-orang yang dengan ustaz-ustaz, dengan kiai-kiai, dengan ulama-ulama yang memilih pendapat yang pertama, tapi wallahualam yang rajih bagi saya adalah pendapat yang kedua karena dalilnya itu cukup kuat. Wallahu taala alam. Dan ingat, setiap tempat memiliki perbedaan. Setiap tempat memiliki perbedaan. Jadi bukan berarti kita mengharapkan sebuah pakaian tertentu, tapi kita katakan gunakanlah pakaian itu pada tempatnya. Jadi kalau misalnya itu pakaian Timur Tengah awalnya, pakaian Pakistan misalnya, tapi biasa digunakan dalam sebuah tempat tertentu, ya nggak masalah pakai tempat hal tersebut di tempat itu. Jadi intinya tidak ada kata-kata mengharamkan satu jenis pakaian, tapi yang saya ingatkan, ulama kita menyarankan kita menyesuaikan dengan pakaian masyarakat kita dimanapun kita berada selama tidak haram. Wallahu ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam statement Ustaz tadi dicontohkan bahwa bila orang yang sudah bertekad, bercita-cita pergi haji tapi belum diijab oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti masih ada yang harus diperbaiki dan keikhlasannya kepada Allah. Apakah pasti cita-cita kita yang sudah kita yakini ikhlas akan selamanya diijabah secepatnya yang kita inginkan, atau Allah Maha mengetahui? Ya, supaya kita tidak bersuutan atas niat kita. Wallahu a'lam. Syukran. Ya, afwan. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Iya. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi Nabi bersabda, "In tasdukillaha yasdukka." Jika kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Akan mewujudkan cita-cita kita. Jadi Allah akan jujur dengan kita, maksudnya adalah Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil yang menjelaskan, dan saya juga rasa saya tidak mengatakan bahwa akan diijabah secepat yang kita atau secepat kilat. Itu yang pertama. Itu yang perlu kita paham. Jadi saya tidak pernah mengatakan dan tidak ada dalil yang menyatakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, masalah yang berikut yang perlu kita pahami, bersu'udzon atas niat kita itu tidak 100% salah. Karena para ulama salaf pun juga bersu'udzon dengan dirinya. Tetapi su'udzon mereka tidak sampai batas putus asa dan hilang semangat dalam beribadah. Mereka menyeimbangkan antara khauf dan raja, berharap dan khawatir dalam beramal dan dalam bercita-cita. Kenapa jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Karena sekali lagi manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan yang kedua, sekali lagi manusia itu sangat lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat lalai dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, manusia itu sering diperdaya oleh syaitan. Maka jangan heran apabila beberapa para sahabat itu beberapa kali bersu'udzon dengan diri-diri mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Hanzalah. Hanzalah mengatakan nafaktu atau nafaka Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Jadi menyatakan hal itu kenapa? Karena beliau mengatakan, saya ini kalau berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di majelis beliau, pikiran saya akhirat terus. Tapi kalau sudah bertemu dengan istri, bertemu dengan keluarga, maka konsentrasi saya itu lebih kepada dunia. Lalu Hamdullah bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Iya, saya juga sama demikian." Berarti kita berdua orang-orang munafik. Akhirnya dua orang tokoh ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berdua menceritakan masalah mereka, dan Nabi mengatakan sa'atan. Ya, ada waktunya. Jadi ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bercanda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan ketika Abdullah itu bersuudzon dengan jiwanya. Kenapa? Karena kalau bersuudzon dengan jiwa atau berburuk sangka dengan jiwa, ini penting agar kita tidak ujub, agar kita tidak terpukau dengan kehebatan kita, agar kita tidak gampang mengklaim diri kita ikhlas. Makanya seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Mulaika dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah mengatakan adraktu thalathina. Adraktu thalathina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq 'ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke-30 orang tersebut takut menjadi orang munafik. Khawatir sekali menjadi orang munafik. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim imannya itu seperti iman Malaikat Jibril dan Mikail. Jadi mereka itu tidak berani mengklaim niat saya ini sudah sempurna, niat saya ini sudah bersih, niat saya sudah bagus lah. Tapi justru mereka merasa kurang dan kurang, sehingga perasaan seperti ini memotivasi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kalau masuk seudon, maksudnya merasa iman niat kita belum sempurna, itu yang perlu kita lakukan. Makanya Imam Susi, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, mengatakan man syahida ala ikhlasihi al-ikhlas fahuwa yartaju ila al-ikhlas. Barang siapa yang mengklaim bahwa niat dia sudah ikhlas, maka dia membutuhkan niat ikhlas yang baru. Jadi itu digugurkan. Kenapa? Karena orang ikhlas tidak pernah mengklaim dirinya ikhlas. Salah satu tanda keikhlasan, dia merasa dia belum bisa menjadi orang yang ikhlas. Jadi sekali lagi, menuduh diri kita atau tidak, maksudnya maksud menuduh ini adalah tidak terpukau dengan niat kita dan merasa diri kita kurang dalam masalah ikhlas, itu adalah hal yang sangat penting. Itu adalah hal yang sangat penting. Dan ingat, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau kita bisa menghadirkan syarat yang Allah inginkan, Allah akan memberikan cita-cita kita. Jawaban yang terakhir, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, masalah ini, jadi kalau misalnya kita sudah sampai kepada derajat keikhlasan, walaupun kita sendiri tidak berani mengklaim diri kita seperti itu, tapi di sisi Allah derajat kita sudah sempurna menjadi orang yang ikhlas, maka pengabulan apa yang kita inginkan hampir sama dengan sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan doa. Yaitu diberikan oleh Allah SWT opsi yang kedua, Allah palingkan musibah, bencana yang awalnya menimpa diri kita, dan yang ketiga, Allah jadikan itu tabungan di akhirat. Jadi sekali lagi, masalah ini serupa dengan masalah doa, karena doa adalah kita meminta cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, yang mengabulkan cita-cita sekali lagi tidak harus secepat kilat. Dan yang kedua, ada tiga opsi pengabulan cita-cita kita tersebut. Allah berikan hal tersebut, Allah palingkan azab atau musibah yang awalnya menimpa kita, dan yang ketiga, Allah jadikan itu sebagai hadiah di akhirat. Dan kita tetap harus merasa diri kita kurang dalam masalah keikhlasan. Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ya. Pak Ustadz mohon kiat-kiat untuk dapat meningkatkan kualitas keikhlasan. Ya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Yang kedua, hal-hal yang dapat membatalkan keikhlasan apa saja. Yang ketiga, bagaimana seseorang menghilangkan bagaimana seseorang kehilangan barang, apakah ya intinya apa yang aku katakan ya, saya agak sulit membacanya. Orang kehilangan barang lalu dia ikhlaskan, apakah dia dapat pahala? Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jawabannya adalah yang pertama, sebagaimana yang saya katakan, kita akan bahas pada pertemuan sebelum berikutnya. Yang kedua, kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya dan kita ingatkan di review tadi, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan keikhlasan adalah riya, sum'ah, dan melakukan amal-amal dengan tujuan dunia. Adapun yang ketiga, jawabannya ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, "Ma yusibul musliman min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala dhammin hatta syaukati syakuha illa kafarallahu biha khatayah." Apa-apa yang menimpa seorang muslim, baik rasa lelah, rasa letih, rasa capek, itu yang pertama. Yang kedua, wala wasabin, penyakit yang menimpa dia. Yang ketiga, hammin itu rasa gundah. Yang keempat, husnin itu rasa sedih. Ada setiap hal yang melukai kita. Wala ghammin itu adalah rasa kecewa dan gundah. Hatta syaukati syakuha, sampai duri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita mendapatkan satu dari hal tersebut atau lebih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pertanyaan ini masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan barang, kita akan merasa sedih. Bahkan kita gundah. Mana ya barang saya? Itu kan kegundahan. Kita cari lagi, capek. Itu masuk kepada nasobin. Letih, lelah, dan lain sebagainya. Apabila kita bersabar dan kita ridho dengan takdir Allah SWT, maka kita akan mendapatkan keutamaan, yaitu dihapuskan dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi mengatakan as-sabru inda sadamatin ula, sabar itu ketika hentakan pertama, bukan ketika ada seorang istri suaminya meninggal dunia, dia meratap, lalu 6 bulan kemudian ketika air matanya sudah habis, saya ikhlas menerima kenyataan ini. Ini tidak ikhlas, ini tidak sabar, karena sabar itu pada hentakan pertama. As-sabru inda as-sadamatin ula. Tapi begini jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Tergantung ya, artinya begini, apabila dia punya prinsip saya cari dulu barang tersebut. Kalau memang tidak ketemu, memang Allah takdirkan tidak ketemu, berarti saya ikhlas. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah sama sekali. Intinya pada hentakan pertama, pada saat dia harus menerima kenyataan barangnya itu hilang, maka dia harus bersabar, dan pada saat itulah Allah menilai kesabaran kita dan keikhlasan kita dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan seseorang kadang naik dan kadang turun, bagaimana kaitannya dengan keikhlasan seseorang? Apabila iman sedang turun, apakah keikhlasan seseorang juga ikut turun atau sebaliknya? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron, afwan. Terima kasih atas pertanyaan, jazakallahu khairan. Jawabannya adalah ikhlas itu bagian dari keimanan. Karena keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disertai dengan dalil-dalil yang sahih, yang valid, adalah mengucapkan dengan lisan, atau yang lebih sistematis, iman menurut Ahlus Sunnah adalah meyakini dengan hati. Yang kedua mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga beramal soleh dengan anggota badan, atau beramal dengan anggota badan. Dan yang termasuk dengan hati adalah seluruh amalan-amalan hati. Dan salah satu amalan hati yang paling penting adalah keikhlasan. Oleh karena itu jemaah sekalian, iman dan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Begitu iman turun itu berarti ikhlas kita turun. Kalau iman kita naik berarti ikhlasan kita naik. Allah Ta'ala amin. Apa ini? Saya tidak bisa baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, contoh kita hendak sholat dan berniat ikhlas, akan tapi dalam sholat berpikir tentang dunia, dan bisakah diniatkan kembali sebelum salam, dan ini dalam kondisi sholat. Syukran. Afwan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hadirin sekalian, berpikir tentang dunia itu kasusnya beda dengan keikhlasan. Jadi kalau misalnya kita sholat lalu kita mengingat, iya hutang sama bapak itu belum dibayar, besok ini saya mau ke supermarket beli daging, beli rendang dan lain sebagainya, atau lain sebagainya, atau masalah-masalah dunia yang lain, ini tidak berkaitan dengan niat. Jadi ini masalah tersendiri. Dan insya Allah sholat kita sah, tetapi tentu saja mengurangi keutamaan dan pahala sholat tersebut. Oleh karena itu apabila kita teringat tentang perkara-perkara dunia pada saat sholat, maka hendaklah kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan yang terkutuk, dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi mengucap lisan dan meludah ke kiri 3 kali. Tetapi maksudnya itu secara simbolik ya. Jangan mengeluarkan cairan begitu loh. Nanti berantem sama yang sebelahnya atau mengotori masjid. Intinya tuh tuh tuh, lalu kita lanjutkan. Dan itulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berusaha mentadaburi apa yang kita baca atau yang dibaca oleh imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering merasa kesulitan dalam menanggapi pujian dari orang lain. Bagaimana semestinya sikap kita kepada Allah ketika kita dipuji? Apa yang sebaiknya kita katakan kepada orang yang memuji? Saya sudah mencoba dengan mengatakan alhamdulillah, tapi tidak berhasil mensucikan hati. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Waiyakum, dan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Hadirin sekalian rahimanillah waiyakum, bedakan dipuji dan ingin dipuji. Yang tercela adalah ingin dipuji. Adapun dipuji, Nabi mengatakan tilka ajru busra al-mu'min. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ketika seseorang atau manusia memuji kita atas apa yang kita kerjakan tanpa kita inginkan, tanpa kita harapkan, tanpa kita tunggu-tunggu, maka Nabi mengatakan inilah kabar gembira yang disegerakan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah kabar gembira pertama sebelum nanti kita dapatkan lagi di akhirat kelak. Jadi ini adalah sebuah kabar gembira. Tapi ingat, di sisi lain kita jangan sampai terperdaya. Jangan sampai terlena. Jangan sampai terbang ke angkasa. Yang kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sebagian para sahabat. Ketika dipuji oleh seseorang, mereka berdoa kepada Allah dengan doa apa? Allahumma, apa doanya? Wah, enggak apa. Atau enggak pernah dipuji orang ya? Enggak pernah dipuji orang apa enggak pernah baca doa ini? Ini salah satu dari dua kemungkinan. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syambani. Doanya adalah Allahumma la tu'akhidni apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Lalu selanjutnya? Hah? Apa? Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi ketika kita dipuji, berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum diriku karena redaksi pujian yang mereka ucapkan. Pahami maknanya, jangan sekarang jangan hanya baca tetapi antum tidak paham. Jadi pahami maknanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum diriku disebabkan pujian yang mereka ucapkan. Waghfir lima la ya'lamun, dan maafkan diriku, ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Ya enggak, jemaskan, kita ini banyak dosa. Orang itu senyum dengan kita karena enggak tahu dosa kita aja. Kan begitu jemaah sekalian. Kita bisa melihat orang, orang bisa ramah dengan kita, menganggap kita ini karena dosa kita itu tidak diketahui. Dosa kita itu tidak memiliki aroma. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan, kalau dosa itu beraroma, maka tidak ada yang mau mendekati diriku. Karena orang menyingkir semua. Kita dipenuhi dengan aroma yang tidak sedap. Jadi ingat, jadi ketika dipuji, ingat dosa kita. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, waja'alni khairan mimma ya dunnun, dan jadikan aku hamba yang lebih baik lagi daripada yang mereka duga. Jadi jadikan aku orang yang lebih baik dari apa yang mereka duga. Dari apa yang mereka duga. Jadi gunakan doa ini di setiap saat ketika kita dipuji oleh orang lain. Dan hayati maknanya Allah taala. Dan ini perasaan yang dirasakan oleh penanya ini adalah sebuah indikasi baik. Jadi ketika kita khawatir bahwa pujian ini dapat menghancurkan kita, ini sekali lagi indikasi baik yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan pesimis, tetap dijaga perasaan tersebut dan ungkapkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah itu adalah kabar gembira yang Allah berikan di dunia ini. Allah ta'ala. Oh, ini ada pengumuman. Mobil dengan nomor polisi B1183 mohon dipindahkan. Oh, ini ada pengumuman. Mobil dengan nomor polisi B1183 mohon dipindahkan. Mobilnya apa, Pak? Yang kasih pengumuman ini siapa? Iya. Yang intinya demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita melakukan ibadah dilihat atau diketahui hanya oleh anak-anak dan istri kita untuk memotivasi ibadah mereka supaya lebih baik, apakah termasuk riya? Jawabannya tidak. Apabila diniatkan untuk berdakwah, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan pada saat itu. Jadi kalau tujuannya untuk berdakwah, maka diperbolehkan. Tapi di masa saya ingatkan, ulama kita memberikan sebuah nasihat kepada kita, hendaklah setiap kita paling tidak memiliki satu ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh diri kita dan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Minimal satu ibadah. Jadi kita punya ibadah rahasia yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa apa saja, bisa berzikir, bisa membaca Al-Qur'an Al-Karim, bisa salat lail dan lain sebagainya. Bisa berinfak, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk riya. Jadi riya itu intinya di dalam hati jemaah sekalian, bukan yang kita lihat di hadapan kita. Karena riya adalah penyakit yang menyerang hati dan ini adalah amalan hati. Yang kedua, apabila kita berpuasa sunnah kemudian ditawarkan makan ya. Ya. Jawabannya adalah gunakan bahasa diplomatis atau bahasa-bahasa yang dalam ilmu syariat dinamakan tauriyah. Jadi kalau ditawarkan makan, kita ingin tetap berpuasa dan kita tidak mau berbohong, tentu saja bohong itu tidak diperbolehkan, dan mendingan berbuka daripada berbohong, kan begitu ya. Bohong itu dosa apa, Pak? Dosa besar. So, puasa itu hukumnya apa? Puasa sunnah kan biasanya. Dari konteksnya kan puasa sunnah. Apabila puasa sunnah berhadapan dengan dosa besar dan kita harus memilih, kita memilih menjaga diri kita dari dosa besar walaupun harus meninggalkan perbuatan yang sunnah. Jadi kalau dia berbohong, kita katakan mendingan Anda buka puasanya tersebut. Itu lebih baik daripada Anda berbohong, karena berbohong adalah dosa besar. Tapi kalau sekali lagi kita ingin tetap berpuasa, maka jangan berbohong tetapi berikan jawaban diplomatis atau tauriyah. Jadi kalau ditanya, mari makan Pak ya, mohon maaf saya sudah makan tadi. Sudah makan tadi. Benar apa tidak? Benar. Kapan? Pas sahur, kan begitu ya. Jadi saya sudah makan tadi. Betul. Saya sudah makan di rumah sebelum saya kesini. Jadi tadi di rumah saya sudah makan sebelum kesini. Ya benar, kita sahur di rumah dan itu sebelum kita ke sana. Kan itu tidak bohong ya Mas ya rahimahullah wa iyyakum. Jadi gunakan bahasa-bahasa seperti itu. Gunakan bahasa-bahasa seperti itu dan itu bagus untuk dikerjakan. Tapi kalau misalnya kita melihat raut muka tuan rumah menunjukkan dia sedikit kecewa, maka wallahu ta'ala alam, hendaklah kita berbuka dan makan dalam rangka menghormati jamuan yang dia telah usahakan. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena kaidah mengatakan amalan sunnah yang sifatnya sosial lebih besar pahalanya dibanding amal sunnah yang sifatnya individu. Jadi ketika kita makan jamuannya karena Allah SWT, karena untuk menghargai, menggembirakan dia, itu lebih afdol daripada kita tetap bertahan berpuasa. Tapi kalau dia tidak ada masalah sama sekali, ya sudah, gunakanlah bahasa-bahasa seperti itu. Iya, pertanyaan sudah habis dan waktu sudah menunjukkan jam 12:20. Sebentar lagi kita akan mendengarkan azan duhur atau masuk waktu duhur. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Semoga yang sedikit ini, yang penuh kekurangan ini, bermanfaat bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Dan saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan. Dan saya ingatkan apabila ada kesalahan, maka jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Karena tujuan kita bukan fanatisme. Tujuan kita bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu. Tujuan kita untuk mempelajari agama yang kita cintai ini dengan dalil-dalilnya yang sahih, dalil-dalilnya yang valid. Oleh karena itu, ulama kita punya kaidah kullu qawlin yuqad wa yutrak ila sahihi hadzal maqam. Setiap pernyataan, setiap pendapat bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap pernyataan bisa diterima atau ditolak kecuali yang selaras, kecuali yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Malik mengatakan hal yang demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jamaah sekalian pada detik ini harus lebih lagi memegang prinsip seperti ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Aku lupa lihata wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.